وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Hasanah dan Ummahat Brisbane bekerjasama dengan ANB Channel. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membuat permisalan tentang ilmu yang beliau sampaikan kepada umat manusia. Kita akan ulang pembacaan hadisnya, kemudian nanti kita akan bacakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku, yang Allah utus diriku untuk membawanya. "Kamathalil ghaythil kathir," seperti hujan yang lebat. "Asaba ardon," yang turun di muka bumi. "Fakana minha naqiyyah," di sana ada tanah yang bagus, tanah yang subur. "Qabilatil ma," yang dia bisa menyerap air. "Fa'ambatatil kal'a wal ushbal kathira," sehingga bisa menumbuhkan rerumputan, semak-semak, pepohonan yang jumlahnya banyak. Sehingga ini menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. "Wa kanat minha ajadib," dan di sana ada tanah cekungan. "Amsakatil ma," yang bisa menahan air. "Fanafa'allahu bihan nas," dan Allah memberikan manfaat kepada masyarakat melalui cekungan ini yang dia bisa menampung air. "Fasyaribu wasaqau wazara'u," mereka minum dengan air ini. Mereka berikan kepada yang lain, mereka berikan minuman kepada hewannya, saqau wazara'u, dan mereka gunakan untuk bertani. "Wa asabat minha ta'ifatan ukhra," dan air hujan juga mengenai tanah yang lain. "Innama hiya qi'an," itu adalah tanah yang keras, gundukan. "La tumsiku ma'an," yang dia tidak bisa menahan air. "Wala tumbitu kala'a," dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Sehingga saat itu hujan itu turun, bablas, hilang, ya. Hanya bisa mengalir begitu saja, tanpa sebagian, ada sebagian yang tertahan, tidak ada yang terserap, sehingga tidak bisa menumbuhkan tanaman. "Fadhalika mathalu man faquha fi dinillah," itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi," dan dia mendapatkan manfaat dari ilmu yang aku bawa. "Fa'alima wa 'allama," dia mengilmuinya, dia mempelajarinya. "Wa 'allama," dan mengajarkannya. Dia mempelajarinya dan mengajarkannya. "Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa," dan perumpamaan yang ketiga adalah orang yang dia tidak mau mengangkatkan kepalanya untuk ilmu. "Lam yarfa' bidzalika ra'san," dia tidak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu. Artinya dia orang yang cuek, enggak peduli dengan ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi," dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang aku bawa, di mana aku diutus oleh Allah dengan membawanya. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perumpamaan. Tiga perumpamaan untuk hati manusia terkait bagaimana respon mereka terhadap ilmu. Yang pertama adalah hati yang dia bisa menyerap ilmu, yang bisa menyerap ibarat tanah yang bisa menyerap air. Yang kedua adalah hati yang dia bisa menampung air, bisa menampung ilmu, ibarat tanah yang bisa menampung air. Dan yang ketiga, hati yang bentuknya gundukan, keras, yang sama sekali tidak bisa menampung, tidak bisa menumbuhkan tanaman, sehingga hujan ketika turun langsung hilang. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di Al-Wabilus Sayyib. Perumpamaan yang pertama telah beliau jelaskan, yaitu orang yang dia bisa menampung ilmu, lalu dia bisa menumbuhkan aneka tanaman, dan dengan itu Allah memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu kata beliau, At-tabaqatu tsaniyah, jenis manusia yang kedua. Fa innaha hafizat an-nususa, ibarat lembah yang dia bisa menampung air. Fa inna hafizat an-nususa, dia menghafal dalil. Wa kana hammuha hifzuha wa dhabtuha, yang ada dalam pikirannya, yang menjadi motivasinya adalah banyak menampung dalil, banyak menghafal dalil, wa dhabtuha, dan banyak menghafal dalil. Hifadz wa dhabt kurang lebih sama. Fawuruduha an-nasa wa talaqqauha minhum. Fawuruduha an-nasu wa talaq fawaraduha an-nasu wa talaqqauha minhum. Maka dia pun didatangi oleh manusia. Dia didatangi oleh manusia dan mengambil ilmu dari mereka. Wastambatu minha, dan masyarakat mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang dia bawa. Wastakhraju kunuzaha, mereka mengeluarkan aneka perbendaharaan yang dimiliki oleh orang ini. Dia menghafal banyak hadis, dia menghafalkan dalil, kemudian dalil-dalil itu diambil oleh banyak orang yang memanfaatkannya. Wattajaru fiha, bahkan ada di antara mereka yang memperdagangkannya. Wa badzaruha fi ardin qabilatin lizzuru'i wan nabat, lalu dia sebarkan air itu di tanah yang bisa digunakan untuk bertani, menumbuhkan tanaman dan aneka tanaman. Az-zuru' itu tanaman yang menghasilkan bahan makanan seperti beras, gandum dan seterusnya. An-nabat adalah tanaman yang menghasilkan buah-buahan atau dedaunan, seperti aneka tanaman buah-buahan. Fastakhraju ghawamidaha wa asraraha, maka mereka bisa mengeluarkan hasil dari tanaman-tanaman itu. Wawaraduha kullun bihasabihi, dan masing-masing mendatanginya sesuai dengan kemampuannya. Baik. Sehingga orang ini karena dia punya dalil, didatangi oleh orang, lalu mengambil dalil darinya. Nah, ketika orang itu datang mengambil dalil, ada yang hanya bisa menampung juga, dan ada yang ketika mengambil dalil, dia bisa memahami maknanya, kemudian dia sebarkan kepada masyarakat. Karena tidak semua yang paham, tidak semua yang hafal dalil paham maknanya. Ya. Maka di sini ada dua jenis manusia terhadap ilmu. Dua jenis manusia terhadap ilmu. Orang yang mau menerima ilmu ada dua. Yang pertama, yang hafal dalil. Jenis yang pertama adalah manusia yang hafal dalil. Dan belum tentu dia paham. Jenis manusia adalah yang paham dalil. Jenis yang pertama ini yang hafal dalil digambarkan oleh Nabi SAW ibarat tanah cekungan yang dia bisa menampung banyak air. Dia tidak menyerap, air itu tidak dia serap, tapi dia tampung. Kemudian orang banyak mengambil air dari situ, dipakai untuk bertani, dipakai untuk minum, dikasihkan binatang, dan seterusnya. Kemudian ada orang yang paham dalil. Ini dikasih perumpamaan oleh Nabi SAW seperti tanah yang subur. Ketika hujan turun, air itu terserap ke dalamnya. Lalu tanah ini menumbuhkan aneka tanaman. Aneka rerumputan, aneka pepohonan yang dimanfaatkan oleh manusia. Baik. Dan untuk orang yang hafal dalil, maka dalilnya diambil oleh orang yang paham dalil. Kadang dalilnya diambil oleh orang yang paham dalil. Sehingga dari situ, dia mendapatkan keterangan dari orang yang hafal dalil. Kemudian oleh orang yang paham dalil, ketika dalil itu kepegang kepadanya, kepegang oleh dirinya, maka disampaikan kepada masyarakat tentang maknanya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad 'alima kullu unasim mashrabahum." Masing-masing orang mengetahui di mana tempat dia mengambil air minumnya. Sebenarnya ini berkaitan dengan cerita Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau memukul batu kemudian keluar 12 mata air. Dan masing-masing suku Bani Israel yang terdiri dari 12 suku tahu di mana dia harus mengambil air. Ini milik suku A, ini milik suku B, ini milik suku C. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim, ketika seorang ulama menyampaikan dalil, lalu ada banyak murid yang mengambil dalil darinya. Dan mereka mengambil dalil sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mengambil dalil hanya untuk dikumpulkan saja, ada yang mengambil dalil untuk diamalkan pribadi, ada yang mengambil dalil lalu dia pahami maknanya, dia pahami maknanya kemudian disebarkan kepada umat manusia. Wahaula, dan mereka itulah humul ladzina qala fihimun nabi, orang-orang yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang lelaki. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Sami'a maqalati, yang dia mendengar ucapanku. Fawa'aha, kemudian dia menghafalnya. Fa'addaha kama sami'a, lalu dia sampaikan persis sebagaimana yang dia dengar. Allah mencerahkan orang yang dia mendengar hadisku, lalu dia hafal, kemudian dia sampaikan kepada orang lain persis sebagaimana yang dia dengar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Farubba hamili fiqhin ghaira faqih." Betapa banyak orang yang dia membawa dalil, orang yang hamilu fiqhin, dia membawa dalil, namun dia ghaira faqih, tapi dia enggak paham dalil. Bawa dalil, tapi enggak paham dalil. Contohnya apa, Pak? Banyak sekali kita jumpai. Anak-anak SD dia, Masya Allah, dia menghafal Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran, bacaannya benar. Dan dia bisa setor sesuai dengan bacaan yang benar itu. Dia juga menghafal hadis, dan bacaannya benar. Tapi kan dia enggak ngerti sama sekali. Anak kecil, ya. Orang dewasa bisa jadi punya kemampuan yang sama. Dia menghafal Al-Quran, bacaannya benar, tapi dia enggak paham dengan apa yang dia baca. Warubba hamili fiqhin, dan banyak orang yang membawa fikih, yang dimaksud fikih di sini adalah membawa dalil. Rubba hamili fiqhin, yang dimaksud fikih dalam hadis ini adalah dalil. Betapa banyak orang yang membawa dalil, tapi dia enggak paham, ghairu faqih. Farubba hamili fiqhin ghairu faqihin, warubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawa dalil, lalu disampaikan kepada orang yang lebih paham dengan dalil itu. Kemudian dalil itu disampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dirinya. Si A punya dalil, kemudian oleh si A disampaikan kepada si B. Ternyata si B lebih ngerti makna dalil itu dibandingkan si A. Padahal aslinya yang bawa pertama adalah si A. Ada seseorang yang menyampaikan hadis kepada seorang ustaz. Pak ustaz, saya kok pernah mendengar hadis Nabi SAW berbicara semacam ini, bersabda seperti ini, dan ini saya jumpai di buku Sahih Bukhari. Ustaz barangkali belum pernah membaca hadis itu. Begitu jamaahnya menyampaikan hadis, ustaz menerima hadis itu, dan beliau paham, oh yang dimaksud hadis ini penjelasannya kayak gini. Maka beliau, para jamaah ini yang membawa hadis ini adalah hamilu fiqh. Sedangkan ustadznya adalah man huwa afqahu minhu. Orang yang lebih faqih dibandingkan jamaahnya. Wa hadza Abdullah ibnu Abbasin habrul ummah wa turjumanul Quran. Berikut ini contohnya. Ibnu Abbas, beliau adalah tinta umat, penerjemah Al-Quran. Karena tafsir beliau, Masya Allah, dijadikan rujukan. Miqdaru ma sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablugh nahwul 20 hadithan alladhi yaqulu fihi sami'tu wa ra'aitu. Jumlah hadis yang pernah diterima oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan lafaz aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini, itu jumlahnya tidak melebihi 20 hadis. Masya Allah, kok bisa, Pak? Ibnu Abbas masuk Islam belakangan. Abdullah bin Abbas masuk Islam belakangan. Dan itu pun ketika beliau masih kecil. Karena pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibnu Abbas mendekati baligh. Belum baligh beliau. Ibnu Abbas di usia mendekati baligh. Artinya beliau belum baligh. Sehingga hadis yang pernah didengar langsung oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW sangat sedikit. Namun, sami al-kathira minas sahabah. Beliau banyak mendengar hadis dari para sahabat. Wa burika fi fahmihi wal istimbat. Dan Allah berkahi pemahaman Ibnu Abbas dan kemampuan beliau dalam menyimpulkan dalil. Hatta mala'ad dunya ilman wa fiqhan. Sehingga beliau penuhi dunia ini dengan ilmu dan fikih. Qala Abu Muhammad Ibn Hazm. Ibn Hazm pernah mengatakan, kunyah beliau Abu Muhammad, wa jumi'at fatawihi fi sab'ati asfarin kibar. Fatwa Ibn Abbas itu dikumpulkan dalam 7 jilid besar. Fi sab'ati asfarin kibar, dalam 7 jilid besar. Baik, coba kita lihat keterangan. Qala Abu Hazm, qala Abu Muhammad Ibn Hazm, Ibn Hazm mengatakan dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, waqad jama'a Abu Bakr Muhammad bin Musa bin Ya'qub Ibnu Amirul Mukminin Al-Ma'mun Futya Abdullah bin Abbas. Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Ya'qub, putra dari Al-Ma'mun, mengumpulkan fatwa-fatwa Ibnu Abbas dalam 20 kitab. Dan Abu Bakar yang disebutkan termasuk salah satu ulama Islam dalam masalah ilmu dan hadis. Dan dinukil pula oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Artinya fatwa Ibnu Abbas itu sangat banyak. Baik. Selanjutnya, coba kita kembali ke sini. Jadi Ibnu Abbas mendengar hadis dari Nabi SAW itu yang secara langsung hanya 20 hadis. Tapi beliau belajar hadis dari para sahabat senior, sehingga beliau mendapatkan hadis yang lebih banyak. Beliau mendapatkan hadis yang lebih banyak, dan beliau sangat paham dengan hadis itu. Sehingga banyak fatwa-fatwa Ibnu Abbas yang beliau sampaikan berdasarkan pemahaman dari hadis-hadis Nabi SAW. Sebagai contoh, saya kasih contoh. Jadi, kalau saya membaca ini, saya bisa menyimpulkan betapa cerdasnya Ibnu Abbas. Laisa bainahuma simsar. Bainahuma. Laisa bainahuma simsar. Yang keluar kok kayak gini. Jadi ada satu hadis di mana Nabi SAW pernah mengatakan, La yabi hadirun libadin. Tidak boleh. Nah, La yakunu lahu simsaran. Lafadznya la yakunu lahu simsar. Ada sebuah hadis. Hadisnya riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qal, beliau mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatalaqar rukban. Nabi SAW melarang melakukan talaki rukban, jemput pedagang yang mau masuk pasar. Sebelum dia sampai pasar, jangan dicegat di jalan. Biarkan dia masuk pasar sehingga tahu harga. Wa ayyabi'a hadirun libadin. Orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa. Sehingga ada orang desa bawa barang, bawa sayuran, atau komunitas apapun, dia bawa ke kota. Tidak boleh ketika sudah sampai pasar, kemudian ditawarkan sama orang kota, Mas, tak jualkan saja, jenengan duduk di situ, nanti saya jualkan. Nabi SAW melarang itu. Sudah? Ketika saya membaca hadis ini, tidak boleh orang kota menjualkan milik barang orang desa. Bingung, maksudnya gimana? Qala Tawus. Tawus pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Qultu li Ibnu Abbasin. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, Ma qawlu hadirun libadin? Apa yang dimaksud orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa? Kenapa kok enggak boleh? Qala, kata Ibnu Abbas, La yakunu bainahuma simsar. La yakunu lahu simsar. Tidak boleh jadi makelarnya orang desa. Enggak boleh jadi makelarnya orang desa. Jadi biarkan saja orang desa itu menjual sendiri barangnya, sehingga tidak perlu dimakelari. Biarkan dia menjual sendiri barangnya, jangan dimakelari. Baik, ini contoh ya. Ibnu Abbas menjelaskan yang mungkin bagi kita nggak kebayang. Orang desa, orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, maksudnya itu jangan dimakelari. Mungkin bagi kita enggak kebayang. Dalam hadis yang lain. Hal yang sama. Dzaka darahim bidarahim. Kasus yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari Ibnu Abbas, dari Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menjual makanan sampai diterima terlebih dahulu. Jadi kalau saya beli makanan, saya belum boleh menjualnya sampai saya menerima barang itu. Diantar ke rumah saya, baru saya boleh jual ulang. Qultu, maka Taus tanya kepada Ibnu Abbas, kaifa dzaka, kenapa kau enggak boleh? Qala, jawab Ibnu Abbas, dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Karena hakikatnya di situ adalah uang ditukar dengan uang, sementara makanannya tertunda. Kadang kita enggak kebayang, Ibnu Abbas bisa memberikan penjelasan seperti ini. Hakikatnya itu duit ditukar dengan duit. Dan ini kan asas yang digunakan dalam kajian fikih muamalah, bahwa setiap pergerakan uang di situ harus ada underlying barang, harus ada barang yang menyertainya. Makanya orang tidak boleh kulaan barang sebelum barang itu dia terima, dia jual, tidak boleh. Tunggu dulu sampai dia menerima barang itu, baru boleh dia jual. Baik. Karena kalau dia sudah menjualnya sebelum dia menerima barang, hakikatnya menukar duit dengan duit. Contoh realnya bagaimana, Pak? Ini mohon maaf jadinya saya menyinggung masalah muamalah ya. A, ini toko bangunan misalnya, toko besi. Ini B. A membeli dari toko besi. Dia transfer tunai. Dia tunai, transfer. Sudah? Apa yang dia beli? 10 sak semen. Tapi semennya tidak diantar ke tempatnya A. Lalu oleh B, A menjualnya ke B. Kemudian A menjual 10 sak semen itu ke B. Misalnya di sini 10 juta. Lalu dijual ke B dengan harga 11 juta. Kemudian semennya diantarkan dari toko besi ke B. 10 sak semen. Seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau Anda zoom di A, sekarang A kita zoom ya. A di zoom tetap A ya. Kalau Anda zoom di posisi A, hakikatnya keluar 10 juta, masuk 11 juta. Padahal dia sama sekali tidak megang barang itu. Barang itu ada di toko besi. Jadinya yang terjadi, yang ada adalah, jadinya yang ada adalah tukar-menukar uang dengan uang, sementara semennya tertunda. Seolah-olah barang itu tidak ada. Dan praktek semacam ini dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beliau melihat di posisi A ini. Dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Hakikatnya itu adalah uang ditukar dengan uang sementara makanannya tertunda. Baik. Kembali ke sini. Wa hiya bihasabi ma balagha jama'aha wa illa fa'alima Ibnu Abbas kal bahar. Dan ini sesuai dengan apa yang sampai kepada Ibnu Abbas. Beliau kumpulkan. Wa illa fa ilmu Ibnu Abbasin kal bahar. Karena ilmu Ibnu Abbas itu seperti lautan. Wa fiqhuhu wastimbatuhu wa fahmuhu fil Qur'an bil mawdu'il ladzi faqa bihin nas. Ilmu beliau, pemahaman beliau, cara beliau dalam menyimpulkan dalil, pemahaman terhadap Al-Quran, di posisi-posisi yang beliau mengungguli banyak orang. Waqad sami'a kama sami'u. Padahal dalil yang didengar oleh Ibnu Abbas sama seperti yang didengar oleh yang lain. Wa hafidha kama hafidhu. Yang dihafalkan oleh Ibnu Abbas sama sebagaimana dihafalkan oleh sahabat yang lain. Walakinna ardahu kanat min atyabil aradi. Tapi tanahnya Ibnu Abbas lebih subur. Begitu dihujani dengan dalil, langsung menumbuhkan tanaman yang indah. Wa aqbaliha lizuru, sehingga mudah untuk tanaman-tanaman yang ada di sana. Fabadruha fihan nusus. Bibitnya adalah dalil. fa'ambatat min kulli zaujin karim, sehingga bisa menumbuhkan aneka tanaman yang berpasang-pasangan. Min kulli zaujin, maksudnya tanaman yang berpasangan, karim, yang indah, yang sempurna. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah pemilik karunia yang besar. Kita bisa saksikan salah satu di antara buktinya ya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya oleh Umar bin Khattab tentang makna firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Dzaka qurbu ajalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ya ada riwayat. Isyaratun wa dalalatun ila qurbi ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan para sahabat senior yang mengikuti perang Badar. Dan ini di masa kekhalifahan Umar. Di masa kekhalifahan Umar, dan ketika itu usia Ibnu Abbas sekitar 20-an. Umar mengumpulkan beberapa orang yang senior-senior yang ikut perang Badar. Man syahida badran minal muhajirin wal ansar, yaitu orang yang ikut perang Badar di kalangan muhajirin dan ansar. Akhirnya ketika Ibnu Abbas hadir di situ, ada di antara mereka yang merasa, kok ini anak kecil dihadirkan oleh Umar, ngapain? Anak saya juga seusia Ibnu Abbas. Ngapain Ibnu Abbas turut dihadirkan? Akhirnya Umar ingin ngetes dan menunjukkan bagaimana keilmuan Ibnu Abbas. Fasa'alahum an qawlihi ta'ala. Maka Umar bertanya kepada mereka, sahabat-sahabat senior itu, tentang firman Allah Ta'ala, "Idza ja'a nasrullahi wal fath." Faqala ba'duhum, akhirnya mereka tafsirkan sesuai dengan tafsir tekstual. Ada yang mengatakan kita diperintahkan untuk memuji Allah dan mohon ampun kepadanya ketika Allah telah memberikan pertolongan kepada kita dan berhasil, dan kita telah berhasil menaklukkan kota Mekah. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an, sementara yang lain cuma terdiam. Sehingga tafsirnya hanya berdasarkan tafsir tekstual. Qala Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, faqala li Umar. Umar tanya kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Apakah kamu punya tafsir yang sama wahai Ibnu Abbas? Qala. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, la. Qala Umar, fama taqul? Lalu Umar tanya, kalau tafsirmu bagaimana? Qala, jawab Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. A'lamuhu lahu. Idza ja'a nasrullah adalah ayat yang menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku ketahui. Idza ja'a nasrullahi wal fath adalah surat yang menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang aku ketahui. Masya Allah. Baik. Hadisnya riwayat Bukhari. Kenapa beliau bisa memberikan penjelasan yang itu, bahasa kita ya, out of the box. Dia bisa ngasih tafsir seperti di luar teksnya. Dia bisa ngasih tafsir di luar teksnya. Kok bisa menunjukkan demikian? Karena ketika Nabi SAW sudah berhasil menaklukkan kota Mekah, berarti tugas beliau sudah selesai. Dan kalau tugas beliau sudah selesai, maka seorang nabi akan pensiun. Dan pensiunnya nabi adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala, alias beliau akan meninggal dunia. Sehingga surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath menunjukkan dekatnya ajal nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita akan lihat. Coba kita bandingkan posisi fatwa Ibnu Abbas dan tafsirnya serta bagaimana cara beliau membuat kesimpulan dibandingkan dengan fatwa Abu Hurairah dan tafsirnya. Abu Hurairah lebih banyak menghafal hadis. Bahkan beliau adalah hafizul ummah alal itlaq. Hafizul ummah alal itlaq. Hafidnya umat ini ya, secara umum. Beliau menyampaikan hadis persis sebagaimana yang beliau dengar. Wa yadrusuhu billayli darsan, dan beliau pelajari setiap malam. Fakanat himmatuhu masrufatun ilal hifzi wa tablighi ma hafizahu kama sami'a. Sehingga yang menjadi aktivitas Abu Hurairah adalah bagaimana beliau menjaga hafalan itu dan menyampaikan persis sebagaimana yang didengar. Abu Hurairah, Masya Allah, usaha beliau dalam menjaga hadis yang beliau hafal itu diulang setiap malam. Setiap malam beliau itu tadarus membaca hadis. Akhirnya hadis itu utuh, tidak ada yang hilang. Karena selalu diulang-diulang, dan itu perjuangan. Itu perjuangan. Makanya jangan dikira ketika sudah hafal terus dibiarin gitu aja. Tidak. Diulang, diulang. Perjuangannya diulang-ulang itu. Baik. Wahimmatu Ibni Abbas masrufatun ila tafakkuhi wal istimbat watafjirun nususi wasyakkil anhari minha wastikhraji kunuziha. Sementara yang menjadi titik fokus Ibnu Abbas adalah lebih kepada memahami, menggali makna, kemudian mengeluarkan makna-makna dari nas, membelah sungai sehingga dia bisa mendapatkan hasil di dalamnya, wastikhraju kunuziha, dan mengeluarkan perbendaharaan yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala kasih contoh dengan dua sahabat mulia ini. Abu Hurairah lebih dominan menghafal, Ibnu Abbas lebih dominan memahami. Wa hakadhan nasu ba'dahu qisman. Maka seperti itu pula manusia setelah generasi sahabat ada dua. Qismun huffadhun mut'inuna bid-dhabt. Mu'tanuna bid-dhabt wal hifdz wal ada. Ada ulama yang dia lebih fokus banyak menghafal, menghafal, menghafal, dan menyampaikan persis sebagaimana yang dia hafal. Kama sami'u, persis sebagaimana yang dia hafal. Dia sampaikan persis sebagaimana yang dia hafal. Wala yastambituna wala yastakhrijuna kunuza ma hafizu. Tapi mereka tidak memberikan makna dari apa yang dia hafal. Sehingga dia sampaikan kepada masyarakat dalil-dalil tanpa menjelaskan makna. Wa qismun mu'tannuna bil istimbat wastikhrajul ahkam minan nusus. Sementara ada sebagian ulama yang mereka lebih perhatian terhadap istimbat, menggali dalil, menggali makna, mengeluarkan hukum-hukum dari dalil. Wattafaqquhu minha, dan memahami isi dari dalil. Kemudian beliau kasih contoh. Fal awwal, contoh yang pertama, orang yang lebih banyak perhatian terhadap masalah hafalan seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Warah. Ini lebih fokus terhadap masalah hafalan. Baik. Wa kibaluhum, dan termasuk di antara yang semisal dengan mereka adalah Bundar, gurunya Imam Bukhari. Nama aslinya Muhammad bin Bashar. Gurunya Imam Bukhari ada yang bernama Bundar, ada yang bernama Gundar. Seperti Bundar, nama aslinya Muhammad bin Bashar dan Amr an-Nakid dan Abdul Razak. Abdul Razak, penulis kitab Al-Musannaf. Dan termasuk di antara mereka adalah Muhammad bin Ja'far. Kunyah atau gelarnya Ghundar. Ini gurunya Imam Bukhari juga. Jadi kalau Bapak Ibu baca Sahih Bukhari, sering nanti kita jumpai haddatsana Bundar. Haddatsana Ghundar. Bundar itu Muhammad bin Bashar, kalau Ghundar Muhammad bin Ja'far. Sa'id bin Abi Aruba dan ulama yang lainnya min ahlil hifdzi wal itqan wad dabt lima sami'u, yang mereka luar biasa hafalannya, sangat teliti detail dengan apa yang dia dengar, sehingga waktu menyampaikan persis seperti yang didengar. Ini manusia-manusia yang menjadi gunung-gunung dalam masalah hafalan hadis. Tapi mereka tidak melakukan istimbat wa tasarruf, tidak menggali maknanya, tidak menggali hukum-hukum dari lafaz-lafaz dalil. Sehingga mereka lebih banyak menghafal, kemudian disampaikan persis sebagaimana yang mereka punya. Wal qismus tsani, jenis manusia yang kedua, yaitu yang dia lebih banyak memahami. Dia lebih banyak memahami, meskipun hafalannya juga enggak kalah. Mereka juga banyak hafalan, tapi lebih dominan memahami. Seperti Imam Malik, Laith bin Sa'ad, ulama Mesir, termasuk kibar. Bahkan kata Imam Syafi'i, Al-Laith afqahu min Malik. Laith bin Sa'ad lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuya, Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Abu Dawud As-Sijistani, Muhammad bin Nasr Al-Maruzi, dan ulama-ulama yang lainnya, yang mereka jama'al istimbat wal fiqha ila riwayah, yang mereka juga menggali makna, selain mereka juga menghafal riwayat dari hadis, menghafal teks hadis. Dan Masya Allah, kelompok jenis yang kedua ini lebih terkenal di masyarakat, lebih dominan pengaruhnya di masyarakat dibandingkan kelompok yang pertama. Fahatani ta'ifatani huma as'adul khalqi. Dua kelompok inilah kelompok yang paling berbahagia, makhluk yang paling berbahagia, yang menerima manfaat dari wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di mana Allah mengutus beliau SAW dengan membawa wahyu itu. Wahumul ladzina qabiluhu wa rafa'u bihi ra'sa. Mereka adalah orang yang menerima ilmu dan menghormati ilmu. Ada satu cerita ya. Datang seorang wanita kepada ulama kibar yang beliau punya banyak hafalan hadis. Wanita ini datang kepada ulama tadi lalu tanya, "Wahai Syekh, saya punya masalah seperti ini." Diceritakan masalahnya. Syekh ini gak bisa jawab. "Baik, coba kamu datangi Syekh Fulan, si A." Kamu datangi si A. Tanya kepada si A. Akhirnya Syekh ini gak bisa jawab. Wanita ini datang kepada si A. Sesampainya di tempat si A, kasusnya disampaikan dan si A memberikan jawaban. Nah, Syekh pertama tadi berpesan, ulama besar yang beliau punya banyak hafalan hadis tadi berpesan, "Tolong kamu tanyakan si A, nanti kalau sudah dapat jawabannya, ceritakan kepadaku." Akhirnya wanita ini datang ke si A, tanya kepada si A, dijawab oleh si A. Setelah dijawab si A, wanita ini balik ke Syekh yang pertama tadi. "Gimana jawabannya?" "Jawabannya seperti ini." "Loh, dia tahu dari mana ya? Dia tahu dari mana?" Akhirnya Syekh pertama datang kepada Syekh A. "Kamu tahu dari mana jawaban itu?" Kemudian si A ini mengatakan, "Kamu telah menyampaikan hadis kepadaku yang bunyinya seperti ini. Anda wahai Syekh A telah menyampaikan hadis kepadaku yang bunyinya seperti ini. Dan hadis ini menunjukkan makna yang aku gunakan untuk menjawab pertanyaan wanita tadi." Maka saya yang pertama geleng kepala. Masya Allah. Beliau dapat hadis dari Syekh yang pertama. Tapi Syekh yang pertama ini ketika ditanya tentang masalah wanita ini, dia gak bisa jawab. Padahal dalilnya ada di situ. Tapi dia gak bisa membuat kesimpulan seperti itu. Akhirnya Syekh yang kedua, si A, bisa memberikan jawaban dengan dalil yang pernah dikasihkan oleh Syekh yang pertama. Itu contoh ya. Ada orang yang dia punya dalil disampaikan kepada orang yang lebih paham tentang dalil daripada dirinya. Wa amma ta'ifatu salisah. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu orang yang sama sekali tidak mau menghormati ilmu. Wahum ashqal khalqi. Mereka adalah manusia yang paling celaka. Alladzina lam yakbalul huda, lam yakbalu hudallah. Yaitu orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah. Dan ini di masyarakat kita luar biasa banyaknya. Gak gelem sinau, gak mau belajar, dan gak mau mendekat kepada ilmu. Walam yarfa'u bihi ra'sa. Dia gak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu. Fala hifdha wala fahma. Dalil gak punya hafalan, pemahaman juga gak ngerti. Wala riwayata wala dirayah. Hadis baik dari sisi riwayat maupun dirayah, dia gak tahu sama sekali. Wala riayah, dan gak punya perhatian. Riwayat itu dari sisi hafalan teks. Dirayah itu dari sisi pemahaman makna. Ini orang ngaji gak pernah, belajar agama gak tahu, gak pernah sama sekali. Sehingga dalil gak punya, pemahaman juga gak punya. Fattabaqatul ula, kelompok yang pertama, adalah ahlur riwayah, wari'ayah, wadirayah. Orang yang banyak menghafal. Dia mengumpulkan banyak dalil, punya perhatian terhadap hafalan. Tapi dia bukan tipe orang yang banyak memahami isinya. Wattabaqatul thaniyah, kelompok yang kedua, ahlur riwayah, wari'ayah, walahum nasibun minad dirayah, bal hadduhum minar riwayah awfar. Kelompok yang kedua, dia punya hafalan dalil. Tapi dia juga punya ilmu dirayah. Ilmu dirayah tadi apa? Pemahaman terhadap dalil. Jadi kalau ini, yang ilmu riwayah, ini berkaitan dengan teks dalil. Ini hafalan teks. Namanya ilmu riwayah. Kalau ini pemahaman terhadap kandungan. Pemahaman terhadap kandungan dalil. Baik. Nah, kalau orang menggabungkan antara ilmu riwayah dan ilmu dirayah, Masya Allah. Ini alimun minal ulama, maka dia adalah ulama. Sementara kelompok yang ketiga adalah al-ashqiya, orang yang celaka. Enggak punya riwayat, enggak punya dirayat, enggak punya riayah. Inhum illa kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang. Fahumul ladzina yudayyikuna ad-diyar wa yughluna al-as'ar. Orang seperti ini hanya ngebak-ngebak inggon ya. Hanya membuat sempit rumah ya. Bikin mahal harga barang ya. Nambah-nambahi kebutuhan beras. In hammu ahadihim illa batnu wa farju. Karena dalam pikiran dia hanya yang penting perutnya kenyang, melampiaskan farjinya. In hammu ahadihim illa batnuhu wa farju. Dalam pikiran dia cuma itu saja. Menungso sendiri pikir mengurip. Ada manusia yang dalam pikirannya hanya mikir hidup. Piye carane iso hidup enak. Ya enggak ada bedanya dengan binatang. Binatang itu sendiri pikir ya mengurip. Fa in taraqqat himmatuhu fawqa dhalika kana hammuhu ma'a dhalika fi libasi wa zinatihi. Kalaupun dia punya semangat yang lebih dari itu, paling hanya sebatas untuk memperindah pakaiannya dan perhiasannya. Jadi kalaupun tidak berurusan dengan urusan perut, ya paling naiknya ya urusan pakaian, urusan perhiasan. Wa in taraqqat himmatu fawqa dhalika. Kalaupun lebih dari itu, hanya membahas urusan rumah, urusan kebun, urusan kendaraan. Kalau lebih dari itu, ya nanti paling urusan politik, ya. Wal intisar lin nafsi, dan apa? Membela nasionalismenya. Pokoknya kemana-mana dia hanya bilang kita harus membela ini, membela ini. Maksudnya hanya dalam pikirannya hanya masalah dunia semata. Al-kullabiyyah. Fa in irtafa'at himmatu 'an nusratin nafsi al-kalb, mungkin ini baca kalbiyyah. Kana hammuhu fi nusratin nafsi as-sab'iyyah. Ya. Kalaupun lebih dari itu, ya paling dalam pikirannya bagaimana dia bisa apa misalnya berjuang untuk masyarakatnya, tapi dalam urusan dunia semata. Jadi di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mencela orang yang sama sekali enggak punya perhatian terhadap ilmu. Enggak punya perhatian terhadap agama. Hidupnya sibuk untuk dunia. Kelihatannya keren, dia bawa kemana-mana aneka fasilitas. Fasilitas apa misalnya, laptop, gadget dia bawa dan seterusnya. Tapi juga isinya cuma mikir dunia. Yang ditampakkan di iklan-iklan rokok itu, sukses, belakangnya gedung. Tapi dia enggak punya perhatian terhadap masalah akhirat sama sekali. Dan beliau gambarkan ini seperti an-nafsu al-kalbiyah, seperti jiwa anjing, atau an-nafsu sabu'iyah, jiwa as-sabu'iyah, jiwa apa? Binatang buas. Wa amman nafsul malakiyah falam yu'taha ahadun min ha'ula. Adapun jiwa malaikat tidak diberikan kepada siapapun di antara mereka. Lalu kata beliau, fa innan nufusa thalathah, jiwa itu ada tiga macam, kalbiyah, sabu'iyah, malakiyah. Jiwa anjing, jiwa binatang buas, dan jiwa malaikat. Fal kalbiyah, jiwa tipe anjing, taqna'u bil azmi wal kisrati wal jifati wal adhirah. Dia merasa puas dengan tulang, kemudian makanan-makanan serpihan, bangkai, bahkan kotoran. Wassabu'iyah, sementara jiwa binatang buas, la taqna'u bidzalika, dia enggak puas dengan itu. Bal biqahrin nufus wal isti'la'i 'alaiha bil haqqi wal batil. Namun yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana agar dia bisa dominan, bisa berkuasa. Al isti'la', bisa berkuasa baik di atas kebenaran maupun kebatilan. Wa ammal malakiyah, adapun jiwa malaikat, faqad irtafa'at 'an dzalika, jauh lebih tinggi dibandingkan itu. Wa syammarat ila rafiqil a'la. Ya. Dia naik ke rafiqul a'la. Fahimmatuha al-ilm wal iman. Dalam pikirannya adalah bagaimana dia bisa belajar ilmu dan menyebarkan ilmu serta iman. Mencintai Allah. Wal inabah ilaihi. Kembali kepada Allah. Tenang ketika bersama Allah. Wasukun ilaihi, dan tenang menghadap Allah. Wa itharu mahabbatihi wa mardatihi, dan lebih memperhatikan cintanya Allah dan ridha Allah dibandingkan yang lainnya. Wa innama tu'khadhu minad dunya ma ta'khudhuhu litasta'ina bihi, wa innama ta'khudhu minad dunya ma tasta'khudhuhu litasta'ina bihi 'ala al-wusul ila fatiriha wa rabbiha wa waliha. La litangqati'a bihi anhu. Kalaupun dia mengambil dunia, tujuannya hanyalah mengambil dunia dalam rangka untuk dijadikan sebagai alat bantu, agar dia bisa sampai kepada penciptanya, kepada Rabbnya dan walinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memuaskan diri di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Semoga bisa dipahami dengan maksimal, dan kekuatan manusia terkait posisi tadi ya, apakah jiwa ini jiwa malaikat ataukah jiwa binatang, itu berbanding lurus dengan sejauh mana perhatian dia terhadap masalah agama. Orang yang selera rendah, yang ada dalam pikirannya hanyalah makanan. Yang lebih tinggi lagi, dia punya selera untuk mensejahterakan lingkungan, tapi dalam urusan dunia. Yang lebih tinggi lagi adalah orang yang dia mensejahterakan agama masyarakat, agama dirinya dan masyarakat. Sehingga mengajak masyarakat untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Merekalah para da'i yang secara tulus mengajarkan umat tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang selalu punya perhatian terhadap ilmu agama dan punya perhatian untuk memahaminya dan menyebarkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Apakah suara saya terdengar Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Nah. Saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apa bedanya bosan dengan futur saat beribadah maupun belajar ilmu agama? Dan apakah jika sudah mempelajari suatu ilmu, misalkan tahu pemborosan itu dibenci oleh Allah dan temannya setan, tetapi masih tetap melakukan, apakah tandanya ilmu tersebut tidak berkah? Mohon nasihat dan motivasinya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bosan itu ya terjemahan dari kata futur ya. Karena manusia ini kan mengalami kelelahan ketika dia melakukan ibadah. Dan lelah itu ada dua, ada lelah fisik dan lelah batin. Kalau lelah fisik, dia bisa diobati dengan istirahat. Orang capek beribadah, tapi semangatnya masih membara. Cuman karena fisiknya nggak kuat, istirahat sebentar, begitu pulih, dia akan beribadah lagi. Nah, yang berbahaya adalah lelah batin. Kalau lelah batin, artinya dia sudah bosan. Sehingga dia nggak bisa menjaga ibadah itu dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati para malaikat sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang la yafturun, yang mereka tidak pernah futur ketika berzikir. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Anbiya. Di surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Walahu man fis samawati wal ard, hanya milik Allah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wa man indahu, dan para malaikat yang ada di dekatnya. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak pernah merasa sombong dengan ibadahnya. Mereka tidak sombong dengan beribadah kepada Allah. Wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan mereka tidak pernah berhenti dalam beribadah. Patah arang dalam beribadah. Yastahsirun. Dan mereka selalu bertasbih siang dan malam. La yafturun. Gak pernah futur. Allah sifati malaikat, mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam, gak pernah futur. Artinya gak pernah berhenti. Gak capek fisik, dan gak capek semangat. Nah, futur yang menjadi pembahasan para ulama dan para asatidah ketika menyampaikan tentang pengaruh futur, itu adalah futur batin. Orang kalau sudah mengalami futur batin, kadang pelampiasannya yang dia lakukan adalah mencari kepuasan yang lain, liburan, dan seterusnya. Kalau kebablasan, akhirnya semangatnya hilang. Tapi kalau masih bisa dia jaga, nanti dia bisa balik lagi. Tapi kalau futur fisik, nah itu tinggal istirahat. Karena kan kita tidak sebagaimana fisiknya malaikat. Kita bisa sakit, kita bisa kecapean. Malaikat tidak bisa seperti itu. Malaikat tidak mengalami sakit, tidak mengalami kecapean. Kita mengalami sakit, mengalami kecapean. Maka futur fisik kita bisa obati dengan istirahat. Tapi kalau futur mental diobati dengan motivasi. Wallahu'alam. Yang berikutnya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya seorang akhwat bekerja di rumah Quran yang tugasnya menggalang dana donasi ke toko-toko? Apakah boleh atau haram atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Insyaallah untuk tempat pekerjaannya tidak ada masalah, karena ini kan unit usaha sosial dan orang boleh bekerja di kegiatan unit usaha sosial sebagaimana dia boleh bekerja di kegiatan unit usaha komersil. Maka tidak masalah untuk bekerja di tempat semacam ini. Lalu apakah diperbolehkan dia menggalang donasi ke toko-toko dengan menaruh apa ini? Biasanya kotak-kotak infak, ya, kotak-kotak infak di toko-toko. Wallahu alam, yang kami pahami tidak ada masalah dengan itu. Dan selama dia tidak sampai safar ketika menyebarkan kotak infak itu, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sampai safar misalnya, tinggal di Jogja, lalu donasinya sampai Solo, Semarang, dan dia harus ke sana, tidak boleh. Karena akhwat ketika melakukan safar, dia harus ditemani dengan mahram. Wallahu'alam. Yang berikutnya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, termasuk jenis manusia golongan yang manakah jika orang tersebut selalu hidupnya selalu bahagia dan sukses di dunia, rajin sedekah dan berbuat baik terhadap masyarakat, tapi untuk ibadah sangat sangat kurang peduli. Sekian, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Jadi ukuran baik dan buruknya manusia itu memang ada banyak sudut pandang. Dan salah satunya adalah ukuran kedermawanan, perhatian beliau terhadap urusan sosial. Dan ini dialami baik oleh seorang muslim maupun non-muslim. Maka kita jumpai ada non-muslim yang sangat perhatian dengan masalah sosial. Artis misalnya. Dan dia sering keliling dunia untuk menyerahkan sumbangan-sumbangan. Ya kita akui itu perbuatan baik. Meskipun di saat yang sama kita bisa sebut orang ini non-muslim. Orang ini orang fasik. Orang ini seorang artis yang fasik misalnya. Karena dia suka buka aurat, dia berzina dan seterusnya. Karena itu penilaiannya penilaian dari sisi sudut pandang yang dialami oleh orang ini. Sementara yang berkaitan dengan masalah perhatian dia terhadap ilmu, maka kembali kepada tiga tingkatan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Kalau dia sama sekali nggak punya perhatian terhadap ilmu, dia sama sekali tidak punya keseriusan dalam belajar, bahkan nggak ngubris sama sekali, ya kita bisa sebut berarti orang ini masuk tingkatan yang ketiga. Ibarat tanah gundukan yang keras, kena hujan, gak ada satupun yang berpengaruh baginya. Meskipun dia punya kepedulian sosial. Karena ukuran baik tidak hanya satu kacamata, ada banyak sekali ukuran yang lain. Ya meskipun kebaikan seseorang jadi nampak di permukaan ketika dia punya kepedulian sosial. Sehingga saat dia punya perhatian dalam masalah urusan sosial, dia suka menderma, dia dermawan dan seterusnya. Masyarakat semuanya akan menilai ini orang baik. Meskipun dia enggak sama sekali tidak punya basic agama. Wallahu a'lam. Afan, ini di luar tema Ustaz karena sepertinya urgent. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustaz Ustaz Ami, keluarga dan seluruh tim ANB. Amin. Amin. Walakum bimithlin. Pak Ustadz, saya seorang yang sedang terjerat hutang riba pinjol. Dan akhirnya qadarullah tidak bisa atau kesulitan membayar cicilannya. Karena suami sudah di PHK dari beberapa bulan yang lalu dan qadarullah juga usaha jualan saya sepi. Berbagai cara sudah dilakukan, minta tolong saudara-saudara, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Sekarang denda terus berjalan. Orang pinjol pun selalu menelpon setiap saat. Saya harus bagaimana ya Ustadz? Adakah solusinya? Sungguh Ustadz selama ini saya hanya bisa pasrah kepada Allah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jazakallah khairan Ustadz Ami, barakallahu fikum. Nah, ini salah satu di antara efek samping ya, pelanggaran terhadap dosa riba. Orang akan menjadi sangat tertekan disebabkan karena dosa riba. Barangkali pada waktu pertama menerima uang, dia merasa bahagia, tapi dia belum melihat pengaruh buruknya setelahnya. Makanya ada sebagian orang yang selalu bernafsu untuk utang, dan kemudian ketika dia mengalami kendala dalam masalah pelunasan, barulah dia merasakan bagaimana dampak buruk ketika orang itu sering utang. Dan pelajaran seperti ini sudah sangat banyak, dan sudah sangat sering disampaikan oleh para asatidah maupun gerakan-gerakan anti riba, yang seharusnya kita sudah bisa mengambil pelajaran darinya. Seharusnya kita sudah bisa mengambil pelajaran darinya. Makanya kejadian yang ada sebagai orang yang menggunakan akal sehat, kita ambil pelajaran darinya. Jadilah orang yang pintar mengambil pelajaran. Dan jangan sampai kita jadi orang yang menjadi objek yang diambil pelajaran. Maksudnya adalah kita mengalami kejadian di mana orang mengambil pelajaran dari kita. Itu lo lihat. Si A itu, dia banyak utang, jadinya kayak gitu. Nah, jadinya kan orang mengambil pelajaran dari peristiwa yang kita alami. Maka kita yang kena musibah dan orang lain yang mengambil pelajaran dari kita. Jadi orang yang bisa mengambil pelajaran bukan objek yang diambil pelajaran. Baik. Ada salah satu ulama yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat seperti itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami oleh orang lain. Dan jangan kau jadikan aku sebagai orang yang mengalami peristiwa sehingga diambil pelajaran oleh orang lain. Karena jadinya kita yang kena musibah, kita yang kena ujian. Selanjutnya, bagaimana kalau hal ini sudah terjadi? Apa solusi yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bahwa yang kami ketahui, posisi pinjol di negara kita itu sangat lemah dari sisi hukum. Dan dominan di antara mereka tidak punya izin resmi sebagai lembaga keuangan yang berhak untuk memberikan pinjaman. Karena itu, kalau bermain dalam dunia perdata, mereka ini lebih lemah dibandingkan nasabahnya. Sehingga dengan posisi ini, coba Anda mendekat ke komunitas anti riba yang kira-kira bisa memberikan penguatan di daerah Anda. Dan hampir di semua daerah ada komunitas anti riba. Besar kecilnya tergantung daerahnya. Nah, setelah Anda mendapatkan komunitas itu, nanti minta bimbingan dari mereka, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk melawan pinjol. Yang kedua, Anda bisa tanya kepada ahli hukum yang Anda bisa kenal. Tanyakan kepada mereka, apa yang bisa saya lakukan dan bagaimana konsekuensi hukum di negara kita. Kalau Anda sudah mendapatkan dua kekuatan ini, lawan pinjol dengan cara Anda hanya akan membayar pokok saja. Dia mau ngasih denda berapapun, gak usah digubris. Karena dia gak punya kekuatan hukum. Dan kalaupun dia maksa, dia gak punya daya paksa itu. Anda dilindungi oleh hukum di negara kita. Karena itu, usaha yang bisa Anda lakukan setelah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan dua pendekatan tadi. Pendekatan kepada komunitas anti riba, pendekatan kepada mereka yang ahli dalam masalah hukum. Anda punya kenalan polisi atau apa, silahkan. Nanti baru setelah itu Anda lawan mereka dengan cara, saya hanya mau membayar pokoknya saja. Kalau dibayar pokoknya mau, kita lunasi. Nah, kemudian kalau mereka sudah bersedia untuk dilunasi bagian pokok, Anda bisa datang ke lembaga-lembaga sosial, Lazis atau yang lainnya, untuk minta zakat atau utang dengan niat qardul hasan, dengan akad qardul hasan. Utang tanpa bunga qardul hasan. Gunakan qardul hasan itu untuk menutupi utang Anda di pinjol dan hanya bayar bagian pokoknya saja, jangan bayar dendanya. Bunganya jangan dibayar, dendanya jangan dibayar. Ya, sehingga Anda hanya bayar senilai uang yang pernah Anda terima. Tapi setelah Anda melakukan penguatan dari sisi hukum, insya Allah biasanya pinjol semacam ini dia nggak bakalan berani untuk lebih agresif. Karena Anda paham dari sisi hukum. Sebab penyelesaiannya ini penyelesaian di bawah tangan semua, di bawah meja. Tidak boleh terang-terangan. Dan kalau dia melakukan pemaksaan, warga negara tidak boleh memaksa warga negara yang lain. Dia bisa mengganggu perdata orang, dan itu bisa menjadi salah satu tindak kriminal. Wallahu'alam. Ya, masya Allah. Itu tadi ada yang meses mau bantu, Ustaz. Alhamdulillah, mungkin bisa saling membantu para jamaah sekalian ya. Ya. Di daerah masalah. Mana ini? Kurang tahu, tapi tadi sudah memberikan nomor telepon, masya Allah. Semoga Allah berkahi. Ya, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana mempersiapkan hati agar ilmu dapat masuk dan menetap? Selama ini menuntut ilmu tapi mudah lupa dan sulit fokus. Jazakumullah khair. Perlu banyak dilatih ya. Saya juga pernah mengalami yang sama, sebagaimana yang lain barangkali juga mengalami yang sama. Karena dalam urusan ilmu kita semua pemula. Kita semua ini pemula, maka jangan dikira begitu belajar langsung gampang menghafal, gampang mengingat. Tidak, semua mengalami ujian yang sama. Sulit menghafal, sulit paham. Dan saya pernah mengalami hal yang sama, barangkali teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Ketika sudah ada kebiasaan, pada saat sudah menjadi sebuah habitual, maka sesuatu yang sudah jadi kebiasaan akan terasa lebih ringan. Ada orang yang bilang, untuk bisa menjadi sebuah atau untuk bisa menjadi seorang yang expert dalam bidang tertentu butuh 10.000 jam. Dan itu butuh waktu 10.000 jam ya kurang lebih 10 tahun. Doktrin ini pernah disampaikan ke saya pada waktu saya bekerja di UFIT. Awal saya masuk memang ditugaskan harus bisa memproduksi tulisan. Ketika saya menulis tahap awal, untuk membuat satu tulisan butuh mikir waktu panjang, lama. Satu tulisan lama sekali. Dan doktrin untuk bisa menjadi seorang yang expert, kamu butuh 10.000 jam. Saya bekerja di tahun 2009 masuk, dan 2018 ya, saya non-aktif dari UFIT. Tapi pengalaman kurang lebih selama 10 tahun, membuat kita jadi lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Tinggal pembiasaan saja. Kalau sudah 10 tahun, insya Allah akan lebih ringan. Dan menghafal Quran 10 tahun jadi lebih ringan ya. Anda apalagi 10 tahun, terasa akan lebih ringan. Karena Anda sudah di posisi expert. Tapi fokus ya, 10.000 jam. Para ulama, masya Allah, mereka itu lebih dari 10.000 jam. Sehingga saat mereka membaca teks, langsung bisa hafal dalam waktu cepat setelah melakukan perjuangan yang sangat lama. Nah, semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk fokus, maka akan semakin mudah bagi kita untuk bisa memahami lebih baik. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Saya kuliah jurusan sosiologi, di jurusan tersebut ada mata kuliah antropologi sosial dan filsafat sosial. Dengan mata kuliah tersebut saya harus bagaimana, Ustadz? Setahu saya dalam salaf, dua mata kuliah tersebut tidak diperbolehkan. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Saya tidak tahu isinya ya. Antropologi sosial dan filsafat sosial. Saya tidak ngerti isi mata kuliah itu, tapi kalau Anda nggak ikut nanti Anda nggak lulus. Ya pilihannya DO atau harus tetap mengikuti, meskipun Anda barangkali tidak mendalami secara jauh. Tapi begini ya, memang ilmu filsafat ini jadi salah satu masalah. Dan dulu waktu saya kuliah juga ada filsafat keilmuan menjadi salah satu mata kuliah yang ngajari orang Nasrani lagi. Dan dia kalau ngomong ya suka ngawur. Cuman kita gak berurusan dengan dia, yang penting pokoknya dapat nilai. Sehingga waktu ujian, yang pesertanya kan banyak sekali ya, kalau mata kuliah yang model umum kayak gitu. Ratusan orang. Waktu ujian, pokoknya yang penting nulis ngawur. Karena kita yakin gak mungkin dosen akan ngoreksi. Paling dikilani gitu ya. Wah ini panjang, udah dapat nilai A. Sampai ada yang ketika nulis tuh, nulis lirik lagu dia. Wah. Lirik lagu itu ditulisnya. Kan bisa ngawur itu. Kadang koran aja disalin tuh. Kemudian dikelainya dosennya, wow ini satu lembar, banyak. Pokoknya semakin banyak jawaban, makin mendekati A. Kita gak peduli dengan isi. Dan memang kita tidak berbicara masalah kualitas pendidikan dalam bidang ini. Memang jadinya sangat tidak berkualitas. Karena orang gak peduli dengan isi, lebih kepada fokus nilai. Dapat A belum tentu dia menguasai. Baik, itu terkait masalah teknis agar Anda bisa lulus mata kuliah itu. Yang kedua, kalau berkaitan dengan ilmunya, membuktikan kebenaran dengan logika itu tidak dilarang. Sehingga belajar masalah filsafat dalam arti Anda melatih cara berlogika, insya Allah tidak masalah. Karena itu di antropologi sosial atau filsafat sosial, Anda pelajari dari sisi menggunakan pendekatan logika untuk memahami kasus sosial. Kalau seperti itu yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Tapi menggunakan filsafat untuk sumber akidah, nah ini yang bermasalah. Sehingga orang merancang keyakinan, ideologi dengan rancangan yang berasaskan filsafat, ini pasti nanti akan menyimpang. Nah itu yang gak boleh. Tapi kalau menggunakan teori logika untuk memahami kasus, silahkan bisa Anda lakukan. Dan saya kira untuk filsafat sosial arahnya ke sana. Jadi menggunakan pendekatan logika untuk memahami kasus sosial. Kalau arahnya ke situ silahkan diikuti dengan baik. Wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya. Alhamdulillah. Di masjid lokal kami akan diadakan kajian mengenai makosid syariah oleh seorang doktor dari sebuah universitas. Mungkin ada yang bisa Ustaz berikan nasihat untuk hal ini Ustaz. Apakah sebenarnya makosid syariah tersebut? Jazakumullah khairan. Beliau doktor dari mana? Dari Australia, Ustaz. Oh, di Australia. Baik. Mungkin saya sebutkan bukunya ya, Ustaz ya. Naam, silakan. Muhammad Hashim Kamali. Muhammad Hashim Kamali. Gak kenal saya. Baik, begini ya. Jadi pendekatan maqasid syariah dalam ranah keilmuan di sekitar kita itu ada dua. Ada yang menggunakan pendekatan maqasid syariah kebablasan. Sampai kesimpulannya itu membolehkan banyak hal. Dengan alasan ini bagian dari maqasid syariah, ini bagian dari maqasid syariah. Sampai bunga bank itu bisa dihalalkan, bisa diperbolehkan dengan alasan ini bagian dalam maqasid syariah. Jadi terlalu berlebihan dengan menggunakan istilah maqasid syariah, sehingga dia membuat aturan-aturan yang baru, termasuk diantaranya adalah membolehkan pelanggaran dalam urusan syariat. Ya meskipun itu bagian dari takwil yang mereka lakukan. Sebagai contoh, lahirnya zakat profesi, pemahaman zakat profesi, di mana setiap karyawan dipotong gajinya 2,5%, setiap bulan per dia dapat langsung potong 2,5%. Yang jelas itu adalah cara zakat yang salah. Ketika para tokoh yang membela zakat profesi menyampaikan kenapa harus ada zakat profesi, alasannya maqasid syariah. Ya, ini dalam rangka untuk menjaga potensi dana umat, di mana salah satu di antara yang dijaga oleh syariat adalah hifdzul mal. Kemudian ya ditakwil terlalu jauh sampai akhirnya menghasilkan zakat profesi. Demikian pula dalam urusan yang lain. Itu alasannya maqasid syariah. Termasuk di antaranya adalah ketika mereka membolehkan media musik untuk dipakai sebagai alat berdakwah, jadinya nada dan dakwah. Alasannya maqasid syariah. Ada sebagian orang yang terlalu kebablasan. Dan ada sebagian orang yang mu'tadil, menggunakan maqasid syariah kembali kepada melihat rahasia. Kenapa Allah syariatkan aneka hukum seperti ini? Jadi cara mengkajinya ini ada hukum Allah. Hukum A, hukum B, hukum C. Kita terima semuanya. Sudah, sekarang kita akan menggali. Kenapa hukum-hukum ini Allah tetapkan? Dan apa pengaruh besar terhadap umat manusia? Misalnya, hukum larangan riba, hukum larangan goror dalam masalah muamalah ya. Hukum dalam keluarga, ada seperti ini, ada seperti ini. Seorang wanita ketika bercerai, dia tidak boleh langsung nikah, tapi harus menunggu selama sekian waktu untuk menjalani masa iddah. Itu nanti pengaruhnya apa? Jadi, arah kajiannya itu melihat hukum, lalu memahami hikmah. Nah, hikmah itu dikaitkan dengan inilah maqasidus syariah, di mana semuanya kembali kepada tujuan yang dasar, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga kehormatan. Kalau kita pahami seluruh hukum itu, ranahnya atau arahnya kembali kepada menjaga lima hal ini. Nah, kalau metodenya seperti ini yang benar. Jadi ada dua metode dalam memahami maqasid syariah. Ada yang terlalu berlebihan dalam menggunakan maqasid syariah, terus hukumnya di otak-atik. Hukumnya dibongkar pasang. Jadilah hukum yang baru. Sebaliknya, metode Ahlussunnah. Ini hukum Allah, jangan diubah-ubah. Kita sedang menggali rahasia di balik hukum itu. Nah, metode yang kedua ini akan membuat kita semakin yakin dengan kebenaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita gunakan dengan pendekatan maqasid syariah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.